الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. كما أحمدنا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian tentang sirah atau perjalanan hidup para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita masih membicarakan tentang sirah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kelihatan enggak petanya? Kelihatan ya? Tapi terbaca enggak? Enggak ya, memang kecil sih ya. Enggak bisa dibesarkan lagi memang. Pada pertemuan terdahulu kita sudah bicarakan bahwa terjadi aklamasi kaum muslimin membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jadilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentanya akan bercerita banyak ini ya. Ada bikin itu ya. Saya mau coret-coret di sini. Ini ada ya. Pada saat Rasulullah SAW wafat. Saat Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, itu Islam itu sudah kira-kira kawasannya segini kira-kira. Gampangnya ya. Jadi ini seluruh semenanjung Arabia waktu Rasulullah SAW wafat itu telah menjadi Islam. Itu dalam tempo perjuangan beliau 22 tahun 2 bulan 22 hari menurut pendapat ya. Jadi Islam sudah sampai di situ. Tetapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar Siddiq lalu menjadi khalifah, itu seluruh tempat ini murtad. Jadi bisa kita bayangkan problem yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tadinya sudah masuk Islam semua dan beliau mengawali kepemimpinannya sebagai khalifah itu seluruh semenanjung Arabia itu murtad. Yang tersisa tinggal 3 kota saja. Yaitu di sini di Madinah ini, kemudian Mekah di sini, dan kemudian Taif di sini. Ini saja yang tinggal di situ. Kemudian menyusul maksudnya, karena waktu itu informasi masih lambat, ketahuan belakangan yang termasuk masih bertahan Islam itu di sini, di daerah sini. Ini ada tempat namanya Bahrain. Selebihnya itu murtad. Kalau murtad ini kan sudah punya definisi sendiri. Saya hanya ingin menggampangkan saja. Seandainya murtad kita anggap itu disintegrasi gitu, seandainya gitu ya, gampangnya saja. Itu seluruhnya menyatakan apa? Keluar dari kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pendukung dia hanya di 3 kota ini. 3 kota yang juga tidak tersambung. Ini kira-kira kalau ada pemimpin menghadapi situasi seperti ini, apa yang bisa dia lakukan? Gitu ya. Ini pada saat itu, saat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah itu, atau sebelumnya, tepatnya di akhir hayat Rasulullah SAW dan awal pemerintahan Abu Bakar Siddiq, itu ada satu, kalau sekarang itu istilahnya apa ya, satu, bukan hanya satu ruku gitu, tapi satu batalion gitu kira-kira, atau lebih besar dari itu, satu batalion pasukan perang yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang baru berumur 17 tahun. Nah, Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu itu memimpin pasukan. Dia ditugaskan untuk melakukan perang ke sini. Dari sini, ini Madinah ini, menuju ke kawasan sini. Dan terus berlanjut sampai ke kawasan sini. Di sini ada satu tempat namanya Muqtah. Tempat bapaknya Usamah yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syuhada. Rasulullah membentuk satu pasukan perang, panglimanya itu Usamah bin Zaid. Saat Usamah bin Zaid ditunjuk menjadi panglima itu, banyak sahabat yang kurang seret. Pertama, ya anak gitu ya, bocah itu umur berapa? 17 tahun. Padahal sahabat-sahabat yang senior banyak, kenapa mesti 17 tahun, begitu. Nah, kemudian maaf nih, ini tidak bermaksud mendiskreditkan para sahabat. Dan secara penampilan itu Usama juga tidak menarik, radhiyallahu anhu. Usama itu orangnya hitam. Semua penulis sejarah mengatakan bahasa Arabnya itu aswad kalail, hitam seperti malam. Artinya sosoknya saja tidak kelihatan gitu. Ya seperti malam. Jadi memang hitam itu kan macam-macam. Di Sudan itu macam-macam hitam itu. Ada yang hitam manis ya, mendekati kita ya kan. Bahkan di Sudan ada yang putih juga walaupun nama negaranya Sudan. Sudan itu artinya hitam. Tapi ada yang putih juga. Nah, itu semakin ke selatan, itu semakin gelap. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah melihat sosok John Garang. Ya, yang sudah mati. John Garang itu kalau disuting, sudah kelihatan. Maaf sih ya. Yang kelihatan kalau dia tersenyum, nah itu baru kelihatan, sudah putih. Nah, itu ya. Nah, sosok yang seperti ini, ya bagaimana gitu, bagaimana manusiawi, ada unsur-unsur seperti itu. Tapi Rasulullah kemudian tetap bersabda, Usamah dan pasukannya tetap harus berangkat dan panglimanya tetap Usamah. Pasukan ini berangkat menuju ke arah Muqtah. Di tengah perjalanan, saya lupa di tempatnya di mana, itu mendengar berita bahwa Rasulullah setelah wafat. Maka tentara itu pulang lagi ke Madinah, tidak jadi menuju ke Muqtah, balik ke Madinah. Nah, singkat cerita, karena sudah kembali, kira-kira pasukan yang dibentuk itu bubar atau masih utuh? Secara administratif gitu, bubar kan? Secara administratif. Nah, saat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, di satu sisi seluruh semenanjung Arabia itu murtad. Tapi ada wasiat Rasulullah SAW untuk memberangkatkan pasukan kemana? Ke Muqtah di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Nah, ini juga pilihannya adalah kalau Abu Bakar Siddiq tetap melanjutkan wasiat Rasulullah SAW dalam arti memberangkatkan pasukan kemana? Ke Muqtah. Sementara Madinah sendiri terancam akan diserbu oleh seluruh kabilah yang ada di semenanjung Arabia, malah tentaranya dibawa keluar gitu. Dan kalau tidak diberangkatkan pasukan ini wasiat Rasulullah SAW. Ini situasi sulit yang dihadapi oleh Jabal. kalau kita membacanya dengan perkataan sulit ya, ini sulit ini sebenarnya. Kalau kita dalam posisi seperti ini, nggak tahu apa harus kita ambil keputusannya, begitu. Nah, murtad di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini ada dua macam, atau lebih detailnya lagi ada tiga lah. Ada yang murtad dalam arti dia tetap sholat, tetapi tidak mau bayar zakat. Ini cukup luas. Pemahaman seperti itu cukup luas. Karena mereka memahami selama ini mereka bayar zakat itu adalah sebagai tebusan atas kekalahan mereka. Dan sebagai bentuk kesetiaan mereka kepada Rasulullah. Rasulullah yang mengalahkan mereka, Rasulullah sudah wafat, berarti selesai. Gitu. Itu pemahaman mereka. Jadi zakat tidak dipahami sebagai ajaran agama. Gitu. Kemudian juga ada murtad dalam pengertian yang lain. Ada paling tidak itu ada 4 orang untuk mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi. Ada yang paling terkenal itu namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia Musailamah itu dari kawasan sini. Ini. Ini daerahnya Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ada seorang perempuan yang masuk bagi nabi juga. Namanya Sajjah. Sajjah At-Tamimiyah. Sajjah itu dari kawasan, kalau tidak salah di Yaman, kawasan di selatan. Ya. Kemudian ada namanya Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi itu mengaku nabi. Kata Al-Aswad kepada saja, supaya gerakan kita kuat, bagaimana kalau kita kawin saja? Kata Al-Aswad. Jadi nabi mengamini, nabi laki-laki mengamini nabi perempuan. Gitu. Ya. Kemudian ada satu lagi namanya Tulaihah Al-Asadi. Tulaihah Al-Asadi. Mereka memahami kan Quraisy sudah punya nabi, namanya Nabi Muhammad SAW. Masa cuma Quraisy yang punya nabi? Kita sebagai suku Arab yang kuat harus punya juga nabi. Nah maka mengakulah mereka sebagai nabi dan didukung secara kuat oleh suku-sukunya. Nah kemudian umumnya kaum muslimin yang baru-baru masuk Islam, mereka ikut-ikut murtad karena Rasulullah SAW sudah wafat. Ini suasana pelik yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat kesulitan yang lain. Ini kesulitan secara apa nih? Ya, gampangnya ini peta politik secara kasar lah begitu tuh. Ya, kesulitan yang dihadapi. Ada kesulitan lain yang dihadapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setiap kali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengambil keputusan, keputusan itu tidak disepakati oleh para sahabat Nabi. Ini kesulitan yang lain. Misalnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkesimpulan, orang-orang yang tidak membayar zakat itu harus diperangi. Harus diperangi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai apa istilahnya gitu ya, kalau sekarang tuh kira-kira ya DPR MPR-nya lah ketuanya kira-kira begitu ya. Itu kata Umar, bagaimana mungkin kita memerangi satu kaum yang mereka masih sholat? Karena mereka nggak mau bayar zakat itu masih sholat. Nah Umar mengatakan begitu, bagaimana mungkin kita memerangi satu kaum yang mereka masih sholat? Ini menggambarkan Abu Bakar Siddiq punya pemahaman harus diperangi. Tetapi pendapat Umar berbeda gitu. Ini menambah kesulitan lagi. Kemudian juga misalnya Abu Bakar Siddiq ingin tetap memberangkatkan pasukan Usama. Pasukan Usama. Itu para sahabat Nabi juga tidak setuju. Ya pertama alasan-alasan lama pada zaman Rasulullah SAW sudah ada pendapat-pendapat yang kurang serg, gitu. Ditambah dengan, nah kita Madinah ini menghadapi ancaman serbuan dari seluruh suku-suku Arab. Bagaimana mungkin tentaranya malah juga keluar. Gitu ya. Contoh lagi misalnya, ini kan luasnya seperti ini, di Semenanjung Arabia itu luas seperti itu. Pendapat Abu Bakar Siddiq, semua titik-titik kaum murtad itu dipukul secara bersama. Dipukul serentak. Gitu. Sahabat Nabi memandang, wah ini kalau dipukul serentak, kita tidak punya kekuatan dan tidak punya potensi untuk memukul serentak itu. Nah begitu. Ini saya menggambarkannya agak supaya bahwa mengambil keputusan itu sulit gitu ya. Mengambil keputusan itu sulit. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq kalau menghadapi situasi dan kondisi seperti itu? Pertama yang beliau lakukan adalah memberangkatkan pasukan musafir. Saat ditentang oleh para sahabat, jawaban Abu Bakar Siddiq, saya sebagai khalifah Rasulullah SAW tidak mau memulai pekerjaan saya sebagai khalifah dengan membatalkan sesuatu yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Saya ini khalifah, mengganti Rasulullah SAW. Maksud sebagai khalifah, pekerjaan pertama membatalkan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Tetap Usama harus berangkat dan panglimanya tetap Usama. Maka dengan jawaban Abu Bakar Siddiq seperti itu, sahabat Nabi yang lain sudah tidak punya argumentasi lagi. Karena spiritnya adalah spirit menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Apapun yang mereka hadapi di dalam. Apapun yang mereka hadapi di dalam. Setelah pasukan itu dibiarkan, baru kemudian Abu Bakar Siddiq menemui Usamah bin Zaid sebagai panglima yang dibentuk oleh Rasulullah. Abu Bakar hanya menjalankan saja. Dan Abu Bakar Siddiq meminta izin kepada Usama bin Zaid agar salah seorang tentaranya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diizinkan untuk tidak ikut pergi berperang. Sebab Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Rasulullah memerlukan tenaga Umar. Nah, coba perhatikan. Jadi, di kepala negara meminta kepada komandan pasukan agar salah seorang anggotanya itu diizinkan tidak berangkat karena tenaganya diperlukan oleh kepala negara itu. Minta izin. Minta tata tertib berorganisasi. Ya. Akhirnya oleh Usama bin Zaid diizinkan sehingga Umar bin Khattab tidak ikut berperan bersama Usama bin Zaid. Ini keputusan yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, hebatnya adalah sahabat Nabi mengawalnya tidak setuju. Tetapi begitu Abu Bakar Siddiq sudah mengemukakan argumentasinya, dan argumentasinya itu tidak bisa dibantah, semuanya taat. Tidak ada yang macam-macam lagi. Ini kualitas rakyat pada zaman Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau kita bicara sukses Abu Bakar Siddiq, ya memang faktor dia sebagai pemimpin itu dominan, tapi juga ada faktor rakyatnya juga. Rakyatnya itu mudah diatur seperti itu. Kenapa mudah diatur? Paham, mereka paham agama. Begitu kasih argumentasi agama, selesai. Berangkat pasukan Usama Ibn Zaid. Waktu pasukan ini berangkat, sebenarnya titik-titik yang ada, semuanya itu sedang menyiapkan pasukan untuk menggempur Madinah. Mereka sedang menyiapkan pasukan untuk menggempur Madinah. Tapi pasukannya lagi berangkat dari Bokar menuju ke kawasan Mekah. Akhirnya pasukan itu pergi ke sana, kemudian mengusir orang-orang Romawi yang mengganggu perbatasan kaum muslimin. Dan misi itu dilakukan oleh Usama dan tentaranya dengan sangat baik. Mereka kembali dengan sukses dan sangat besar. Tapi Madinah kosong di tentara. Apa yang terjadi? Begitu Madinah ini kosong, tapi tentaranya malah keluar, semua titik yang bermaksud menyerang Madinah itu mereka berpikir dua kali. Kata mereka, kalau Madinah ini dalam keadaan lemah, tidak mungkin pasukannya diberangkatkan keluar. Ini pasukan diberangkatkan keluar pasti karena Madinah terlalu kuat. Oleh karena itu, kita mesti nunda dulu penyerbuan kita ke Madinah. Nah, itulah keberkahan kalau kita menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Sepertinya itu secara ilmu strategi bunuh diri Abu Bakar Siddiq itu. Rasulullah SAW. Tetapi spiritnya yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan tidak mau menyalahi wasiat Rasulullah SAW menjadikan Allah berikan keberkahan seperti itu. Hati yang ingin menyerang berpikir berkali-kali untuk menyerang Madinah dengan asumsi Madinah terlalu kuat. Padahal sebenarnya betul-betul kosong. Gitu. Betul-betul kosong. Nah, setelah pasukan pulang dan titik-titik yang bermaksud menyerang Madinah itu belum jadi berangkat, mereka masih menyimpang pulang, Abu Bakar Siddiq membuat keputusan kuat. Kita bentuk 11 batalion tentara di bawah pimpinan 11 sahabat Nabi radhiyallahu anhu langsung menyerbu ke 11 titik yang ada. Jadi bukan satu persatu melawannya, tapi apa? 11 titik langsung dibekuk. Jadi kita yang pernah belajar ilmu strategi, prioritas dan sebagainya ini sebenarnya juga kalau boleh disebut gila-gilaan, gila-gilaan juga bahwa tentaranya tidak banyak. Tentaranya apa? Tidak banyak. Tetapi dibagi menjadi 11 dan langsung mengumpul 11 titik. Tentara pertama, Resu atau anggaplah Resu gitu ya, dipimpin oleh Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu. Regu kedua, Khalid Ibn Walid ini yang ini nih Khalid dari Madinah berjalan ke sini, belok ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini. Jadi pertama ini pergi ke mana itu? Tidak terbaca juga saya. Untuk menyerang di sini, ya apa itu namanya? Lalu lanjutannya itu dia menyerbu Malik bin Wailah namanya ini. Jadi Khalid ini, perjalanan Khalid bin Walid dan tentaranya. Setelah Malik bin Wailah menyerang Sajjah Tamimiyah. Setelah Sajjah menyerang kepada Musailamah Al-Ghazal. Ya. Regu kedua dipimpin oleh Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id itu yang ini. Rutanya ini dia ke sini dia. Ikut membantu Khalid di titik Musailamah. Lalu berlanjut menuju ke arah sini. Kemudian ketiga Urfujah bin Hursumah. Urfujah ya. Yang ini rutanya. Dari Madinah langsung menuju ke sini membantu Khalid bin Sa'id. Tapi sebelumnya ke sini dulu. Ya. Kalau ini selesai membantu ke sini. Kemudian yang keempat Ikrimah bin Abu Jahal. Ini anaknya Abu Jahal. Ya. Ikrimah itu yang ini rutanya. Yang ini nih. Nah, ini rute Ikrimah ke sini. Terus lanjut ke sini. Ya. Kemudian Amr bin As. Amr bin As ini langsung ke sini, ke atas. Ya. Amr bin As. Kemudian Surahbil bin Asana. Juga langsung ke atas ini. Kemudian Suwaid bin Muqarran. Aswad bin Muqarran. Ya. Kemudian Uzaifah al-Watafani. Muhajir bin Abi Umayyah. Dan yang terakhir Al-Ala ibnu Al-Hadrami. Semua menuai sukses dalam penggempuran titik-titik kelompok kaum murtad itu. Yang paling alot di sini Musailamah Al-Ghazal. Sehingga karena ini paling alot, semua kekuatan yang dari selatan ini, titik-titik yang ada di selatan ini, seluruhnya diperbantukan ke titik ini untuk melawan Musailamah Al-Ghazal. Sedangkan yang ke atas, ke utara, mereka tetap bertahan di sana. Nah, terus ini digempur habis-habisan Musailamah Al-Ghazal ini sampai akhirnya dia terbunuh. Pembunuhnya namanya Al-Wahsy. Wahsy itu yang membunuh Hamzah bin Abi Thalib waktu perang Uhud. Wahsy itu dijanjikan oleh Hindun istrinya Abu Sufyan. Kalau kamu bisa bunuh Hamzah, kamu bisa merdekakan. Maka dia ikut perang Uhud. Waktu itu jago melomparkan tombak. Dalam perang Uhud, dia tidak ikut perang, tidak memerangi siapa-siapa. Dia hanya mencari satu orang. Yaitu siapa? Hamzah bin Abi Thalib, paman Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Dan setelah berhasil membunuh Hamzah, ya selesai dia. Nah, gara-gara Wahsy ini membunuh Hamzah, setelah Wahsy masuk Islam, Rasulullah bersabda kepada Wahsy, Wahsy, engkau telah membunuh orang yang paling aku cintai, yaitu Hamzah bin Abdul. Dan saya kalau melihat kamu tidak sanggup lagi, tidak sanggup melihat kamu. Sebab begitu melihat kamu, saya langsung ingat kepada Hamzah dan saya tidak tahan. Perasaan saya tidak tahan. Oleh karena itu, kamu jangan lagi menampakkan dirimu di hadapanmu. Itu pesan jelas Rasulullah kepada Wahsy. Akhirnya sejak hari itu Wahsy sedih. Maka cita-cita dia adalah satu. Kalau aku berhasil membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah SAW, aku bercita-cita dengan senjata yang sama harus bisa membunuh orang yang paling benci Rasulullah SAW. Begitu terjadi perang Murtah, dia bangkit semangatnya, ambil tombaknya, dia cari di Musailamah Al-Kadzab. Dia ingin membunuh Musailamah dengan cara yang dia pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan dia berhasil membunuh Musailamah. Tetapi saat dia berhasil membunuh, Rasulullah SAW sudah wafat. Begitu. Dengan demikian, sehingga masalah, anggaplah masalah internal negara Islam pada waktu itu bisa diselesaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena jam berapa sudah ini? Tidak ada jam. Ya, masih 6 menit. Kalau begitu, yang setelah masalah internal selesai, Abu Bakar Siddiq mulai membuka manuver keluar insyaallah dalam pertemuan yang akan datang ya. Masih ada waktu 6 menit bagi yang ingin bertanya silakan. Lanjut. Oke. 6 menit lanjutkan berarti singkatnya ada 3 perang ya. Setelah masalah internal ini selesai, Abu Bakar Siddiq mulai memperhatikan bagaimana menyelesaikan gangguan-gangguan eksternal. Gangguan eksternal waktu itu ada 2 titik. Pertama dari titik Romawi. Ya, kawasan sini kawasan yang dikuasai oleh Romawi. Nah, ini kawasan ini selalu mengganggu daulah Islam, negara Islam yang dipimpin oleh Bapak Siti. Gangguan kedua datang dari sebelah sini. Ini kawasan Persia. Gangguan datang dari Persia. Dari 2 titik inilah gangguan eksternal muncul. Setelah internal selesai, apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Langsung membentuk pasukan Islam dibagi 2. Yang satu diperintahkan untuk menyerang ke Persia, ke timur. Yang satu diperintahkan untuk menyerang ke utara, ke Romawi. Jadi dua-duanya itu dihadapi sekaligus juga. Padahal dua-duanya itu adalah negara adidaya pada waktu itu. Oleh Abu Bakar Siddiq dihadapi sekaligus 2 titik ini. Yang kesini dia angkat seorang panglima namanya Al-Musanna Ibnu Harithah. Al-Musanna Ibnu Harithah yang di sini karena wilayahnya sangat luas, Abu Bakar Siddiq membentuk 4 kelompok tentara. Ada yang ke Damaskus di sini, ada yang ke Yordan, ada yang ke Homs, ya, ada ke Homs, satu lagi ke Palestina kalau tidak salah, ya. Dibentuk empat itu. Nah, kemudian karena Usama ini cukup berat menghadapi Persia, Abu Bakar Siddiq mengirimkan Khalid bin Walid untuk membantu di sini. Membantu pasukannya Al-Busana. Terjadi peperangan-peperangan di kawasan timur sini dan pasukan Islam ya lebih sering bisa memukul mundur pasukan Persia, tapi pernah juga mengalami kegagalan terpukul oleh Persia. Yaitu saat di sini ada sungai, ada dua sungai besar, Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Pasukan Persia itu tidak mau menyeberang sungai. Pasukan Islam juga tidak mau menyeberang sungai. Apalagi pasukan Islam tidak bisa berenang. Orang dari tengah pada kafir. Tidak pernah berenang. Pasukan Persia bisa berenang. Maka tidak mau menyeberang. Cuma sungai itu terlalu luas. Jadi kalau perang pakai jarak jauh zaman itu ya tidak ada gunanya juga. Buang-buang panah gitu. Karena diam-diam begitu, sama-sama diam, akhirnya pasukan Islam ini memberanikan diri. Ada jembatan di situ, jembatan tidak besar, zaman dulu jembatannya. Pasukannya maju, selagi maju di atas jembatan itu diserbu habis. Itu satu kasus, pasukan Islam sempat terpukul. Tapi selanjutnya tidak lagi menggunakan jalur jembatan, menggunakan jalur-jalur lain. Nyebrang, muter, lewat jauh gitu untuk memukul pasukan Persia. Tapi posisinya begitu saja. Nggak maju, nggak apa. Ya panas saja suasananya gitu. Perang terjadi gitu, tapi terpisah oleh sungai. Nah itu di situ. Sementara di sini, di Syam ini, ternyata Romawi itu tidak mau kalah dia. Romawi sudah perang dengan Islam itu pertama dengan pasukan Mu'tah. Itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Walaupun pasukan Islam ditarik mundur oleh Khalid bin Walid. Ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Terus kemudian pada tahun 9 Hijriah ya Rasulullah pernah mengirim tentara dipimpin beliau sendiri. Namanya Perang Tabuk. Adalah Perang Tabuk itu Romawi ketakutan. Mereka melarikan diri sebelum terjadi perang. Jadi belum pernah ada apa namanya? Belum pernah ada pengalaman kumpul-kumpulan habis-habisan sebelum. Maka kekuatan kota Romawi dikumpulkan semua di sini karena mereka kebetulan baru selesai berperang melawan Persia. Jadi tentaranya kumpul di situ. Ada sekitar 240 ribu tentara kumpul di situ. Nah, empat pasukan ini yang dikirim oleh Abu Bakar Siddiq, ini pasukan kecil. Cuma track recordnya belum pernah kalah, gitu. Tapi kecil. Akhirnya itu yang 4 regu itu tidak berani menyerang. Romawi juga minder untuk melakukan penyerangan karena dia berdua kali kalah dia. Gitu. Jadi posisinya diem begitu. Nah karena di timur ini perkembangannya agak berat dan kalau sekedar bertahan itu cukup sebab dipisah oleh sungai. Maka Khalid bin Walid yang pernah dikirim ke timur, pernah ke sini. Oleh Bokar dikirim surat agar pergi ke, akan membantu ke sini. Begitu Khalid bin Walid menangkap ini perjalanan nggak pendek nih, ya. Ini ribuan kilometer nih. Dan melewati padang pasir. Yang sangat panas. Ya. Begitu sampai di situ, Khalid bin Walid melihat Romawi dia 240 ribu. Pasukan Islam setelah digabung ditambah dengan pasukan Khalid totalnya 38 ribu. Totalnya. Jadi 38 ribu menghadapi 240. Gitu. Jadi diam gitu loh. Sama-sama diam gitu kan. Lama-lama yang 38 bisa habis mentalnya lama-lama. Dan 240 lama-lama mentalnya bisa naik. Gitu. Maka oleh Khalid bin Walid ini tidak bisa. Semua empat gabung lima dengan dia digabung jadi satu pasukan dan harus segera diambil tindakan mumpung Romawi masih ketakutan menghadapi pasukan itu. Nanti kalau mentalitas mereka terbangun kembali berat mengalahkan. Nah, maka itu terjadilah perang antara pasukan melawan pasukan Romawi. Tapi di tengah-tengah berkecamuknya perang datang informasi dan berita bahwa Abu Bakar Siddiq rasa kuat. surat diterima oleh Khalid bin Walid dan ternyata menggantikan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Surat itu isinya adalah pemecatan Umar bin Khattab kepada Khalid bin Walid sebagai panglima dan agar Khalid bin Walid menyerahkan kepanglimaan perang itu kepada Abu Ubaidah bin Jamrah. Karena lagi tengah-tengah berkacamanya perang, oleh karena itu surat dilipat, disimpan. Dan dia tetap memimpin pasukan perang. Setelah pasukan perang itu berhasil menyelesaikan atau mengalahkan Romawi, baru dia buka surat itu dan diserahkan kepada Abu Bakar. Sebenarnya menjadi panglima ini harusnya Anda, tapi karena lagi sedang berkacamanya perang, maka surat saya simpan. Ini kalau zaman sekarang kira-kira bagaimana gitu. Di tengah-tengah perang dikirimi surat pemecatan gitu. Dan tentara dia yang memimpin gitu. Kira-kira gimana kira-kira gitu. Itu yang terjadi dulu ya. Abu Bakar Siddiq wafat meninggal dunia pada tahun 13 Hijriah. Ya. Itu gambaran tentang peta ini. Makasih, kita tutup dengan doa untuk majlis dan salam rahmat. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.